Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله عزكم الله في dalam hadis yang ke-141 dari kitab Umdatul Ahkam dalam bab salatul idain. Jadi kita baca kembali hadisnya supaya mengembalikan zikrayat kita, ingatan kita terhadap hadis tersebut meskipun kemarin telah kita baca. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal 'id. Aku menghadiri bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari 'id. Fa bada bi salati qabla al-khutbah. Lantas beliau memulai salat sebelum khutbah. Bila adzan wala iqamah, dengan tanpa adzan dan tanpa iqamah. Tsumma qama mutawakkian 'ala Bilal. Kemudian beliau berdiri bersandar kepada Bilal. Fa'amara bi taqwallah, lantas beliau memerintahkan takwa kepada Allah, wa hatta 'ala ta'ati, dan menghasung untuk mentaati Allah, wa wa'adun nas wa dzakarahum, memberikan mau'idhah kepada manusia dan memberikan peringatan kepada mereka. Dan sepantasnya demikian isi daripada khutbah. Berisi tentang perintah takwa kepada Allah, hasungan untuk mentaatinya, memberikan mau'idhah kepada manusia dan memberikan peringatan terhadap mereka. Tsumma mada hatta atan nisa. Kemudian beliau beranjak mendatangi yakni barisannya para wanita berada jauh di sana di belakang. Di mana beliau memandang perlu untuk diberikan tausiah khusus, dan pada riwayat-riwayat tertentu nanti kita akan insyaallah sebutkan, ya ini disebabkan karena mereka kaum wanita, ya sebagian mereka mungkin tidak mendengar daripada nasihat-nasihat tersebut sehingga butuh untuk diberikan nasihat secara khusus, atau disebabkan juga karena memang adanya perkara khusus terkait dengan mereka. Fawa'adhahun wa dzakarahun. Lantas beliau memberikan mau'idhah kepada mereka dan memberikan peringatan kepada mereka. Faqal, di antara yang beliau ingatkan kepada kaum Hawa, ya ma'syaron nisa, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa innakunna aktsaru hatabi jahannam, karena sungguhnya kalian adalah mayoritas daripada bahan bakar neraka jahannam. Dan tentunya ini bukan taubih dan bukan celaan terhadap kaum wanita. Akan tetapi ini merupakan peringatan kepada mereka. Dan tentunya hal tersebut disebabkan karena dosa. Maka hal tersebut difahami baik-baik oleh wanita-wanita sahabiyah. Faqamat imro'ah, maka berdirilah seorang wanita, min sitatin nisa, dari tengah-tengah majelisnya kaum wanita, safa'ul khaddain. Safa'ul khaddain kemarin telah dijelaskan, ini safa'a artinya adalah sauda, sawat. wasuhuf, yakni yang pucat dan hitam pipinya. Faqalat, wanita tadi mengatakan, lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasul? Faqala, li'anna kunna tukfirna syakata wa takfurna al-ashir. Maka beliau menyatakan, disebabkan karena kalian itu banyak mengeluh, banyak mengaduh, ya, banyak syakwa, yakni asyikayah, artinya adalah keluhan, aduhan, dan kalimat-kalimat yang menunjukkan akan ketidakpuasan. Wa takfurna al-ashir, dan kalian mengkufuri daripada suami kalian. Dan perlu diketahui bahwasannya mayoritas penduduk surga adalah kaum wanita. Mayoritas penduduk surga adalah kaum wanita. Sebagaimana pula mayoritas penduduk neraka. Di sini disebutkan aktaru khatabi jahannam. Mayoritasnya adalah penduduk, atau mayoritas daripada penduduk neraka adalah wanita. Dan mayoritas penduduk surga juga demikian. Karena memang wanita jauh lebih banyak jumlahnya daripada kaum pria. Sehingga kalimat ini bukan menunjukkan akan taubih, ya. Tapi menunjukkan bahwasannya penduduk surga itu sedikit. Orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga itu, mereka jumlahnya lebih sedikit dibandingkan penduduk neraka. Penduduk neraka banyak sekali dan jumlah mayoritasnya, ya, adalah kaum wanita. Akar hababi jahannam. Demikian pula, yang masuk ke dalam surga pun dari umat manusia sedikit. Tetapi mayoritasnya adalah juga kaum wanita. Qala faja'alna yatasaddaqna min fulihin yulqina fi thawbi bilalin min aqritatihin wa khawatimihin. Jabir kemudian menyatakan, kemudian mereka menjadikan, yakni mulai untuk melakukan sedekah dari perhiasan-perhiasan yang menempel pada badan mereka. Mereka lemparkan ke pakaian Bilal yang dihamparkan pada, ya, yang dihamparkan oleh Bilal, kain tersebut. Min akrilotihin, dari giwang-giwang mereka, yakni anting-anting, ya, yang dipakai pada telinga-telinga mereka. Wa khawatimihin, dan cincin-cincin mereka. Baik. Ini telah dijabarkan kemarin insyaallah secara globalnya, tapi di sini juga kita baca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah, al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi shalatal Id bila adzan wala iqamah. Bila adzan laha wala iqamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Ya, ini bersama dengan muslimin pada masa beliau. Dan muslimin pada masa beliau adalah para sahabat. Sholat Id, terlepas apakah itu Idul Adha ataupun Idul Fitri. Bila adzan laha wala iqamah, dengan tanpa adzan dan tanpa iqamah. Dalam riwayat yang lain, ya, tegas di sana disebutkan tidak hanya sekedar adzan ataupun iqamah, tetapi wala nida wala syai. Apa Ibn Abi Rabah menyatakan, akhbarani Jabir ibn Abdillah al-Ansari, memberitakan kepadaku Jabir ibn Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu, an la adzan li salat yaumil fitr, bahwasanya tidak ada adzan pada salat yaumil fitr. Hina yakhrujul imam, di saat imam keluar. Wala ba'da ma yakhruju, tidak pula setelah imam keluar. Wala iqamah, tidak pula ada iqamah. Wala nida, tidak ada panggilan. Wala syai, tidak ada yang lainnya. Artinya mubasyarah keluar imam menuju lapangan, sampai di sana kemudian ditegakkan sholat. Ya. Ini menegaskan tidak ada seruan-seruan apapun. Hatta kalimat as-salatu jami'ah tidak ada. Dan ini ditegaskan oleh Jabir bin Samurah juga ya, dalam hadis yang lain. Kalau tadi Jabir bin Abdullah, di sini Jabir bin Samurah menyatakan, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Idain." Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dua salat Id. Ghair marrah wala marratain, bukan hanya sekali, bukan dua kali, yakni berkali-kali. Bi ghairi adzan wala iqamah, dengan tanpa adzan dan tanpa iqamah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, "Wa kadzalika kana Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali." Demikian pula dahulu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, yaf'alun, mereka berbuat. Yusallunal idain bi ghairi adzan wala iqamah. Mereka salat Id dua hari raya Id dengan tanpa adzan, dengan tanpa iqamah. La khilaf anhum fi dzalik, tidak ada khilaf dari mereka pada yang demikian. Sehingga dari sini ya, kita bisa mengambil faedah bahwasanya untuk kedua salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu dilaksanakan tanpa ada seruan apapun ya. Ya, ini dikumandangkan padanya takbir-takbir mutlak. Bagaimana ma'ruf ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, terus sampai kemudian ya imam datang. Dan kaum muslimin pun juga dalam hal ini sangat dihasun untuk di saat mereka datang ke lapangan, kemudian mereka bertakbir. Dalam perjalanan mereka menuju lapangan tersebut bertakbir. Terus bertakbir. Sehingga kemudian imam datang, lantas imam tersebut maju ke depan, mengatur barisan shaf, kemudian setelah itu menghadap ke arah kiblat dan takbiratul ihram. Berbeda dengan keadaan semisal kusuf ataupun kusuf, ya, surat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka di sana disunahkan kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Kenapa demikian? Yang pertama karena salat Id, Idain itu waktunya maklum. Ya, waktunya itu sudah diketahui, berbeda dengan nawazil. Salat kusuf, khusuf itu kan keadaan yang sifatnya nawazil. Tidak diketahui oleh setiap orang. Maka butuh untuk kemudian diseru as-shalatu jami'ah. Sehingga mereka datang ke masjid atau datang ke tempat salat. Adapun salat Idain tidak dibutuhkan itu. Karena kaum muslimin mereka mengetahui datang ke tempat salat. Ke lapangan salat Id. Demikian pula tidak ada adzan dan tidak ada iqamah sebagaimana salat lima waktu. Karena salat lima waktu dia dalam sehari lima kali. Sehingga butuh untuk diberikan tanbih setiap waktu-waktu salatnya. Diberi adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah setiap kali. Karena ini lima kali dalam sehari. Berbeda dengan salat Idain yang hanya satu tahun sekali. Salat Id, Idul Fitri satu tahun sekali, Idul Adha satu tahun sekali. Sehingga dalam perkara seperti ini, kaitannya dengan masalah ibadah, maka kita semua harus mengkaitkannya dengan dalil, dengan nas. Ya. Ada tuntunannya ataukah tidak? Bukan kemudian semata-mata ini kan baik. Apa sih salahnya? Salahnya adalah tidak mengikuti sunnah Rasul. Itu salahnya. Apakah kita merasa lebih baik agamanya daripada Rasulullah? Rasul SAW tidak mengajarkan untuk adzan. Ya. Kemudian kita tiba-tiba adzan. Walaupun siapa yang mengatakan adzan itu jelek. Tetapi di saat kemudian kita melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan, maka disitulah letak kejelekannya. Seolah-olah Dia lebih mengetahui tentang perkara agama daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti azan itu sesuatu yang dilakukan ada waktu-waktunya dan ada sebab-sebabnya tertentu. Iya. Ada sebab-sebabnya dan ada waktunya tertentu. Tidak sembarangan. Ya. Azan itu kan bagus. Gempa bumi kemudian azan bagaimana? Boleh apa enggak? Gempa bumi wujuk-wujuk-wujuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, seterusnya. Boleh apa enggak? Kalau diyakini sebagai ibadah, enggak boleh. Butuh kepada dalil. Banjir datang azan. Banjirnya sudah mulai sirep. Komat. Ya. Enggak benar. Walaupun azan dan komat, ya memang lafadznya bagus. Tapi di situ ada aturan di dalam Islam. Demikian pula di saat kemudian seseorang ya ada kematian di kuburan, ya, dikumandangkan azan. Butuh kepada dalil. Ya. Butuh kepada dalil. Azan itu untuk sholat. Dan untuk orang yang hidup, manggil orang untuk sholat. Bukan orang yang sudah terputus dengan dunia. Tidak ada kaitannya dengan dunia. Di sana yang disyariatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendoakan si mayit astabat. Mendoakan si mayit ampunan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ya, di situ. Di saat sahabat ataupun muslimin dikuburkan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di bibir daripada kuburan, beliau menyatakan istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, mohon ampunkan, mohonlah ampunan Allah untuk saudara kalian, mohonkan ampunan Allah untuk saudara kalian, kata dia, istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, was'alu lahu tsabat, minta kepadanya kekokohan. Kekokohan di sini maksudnya adalah ucapan yang kokoh, yang dia dengannya bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Was'alu lahu sabat. Fa'innahul an yus'al. Karena sekarang ini dia sedang ditanya. Ya. Sehingga, di saat kemudian seseorang mengganti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini dengan sesuatu yang lain, yang menurut dia, anggapan dia adalah baik, yakni azan, dia meninggalkan sesuatu yang sunnah tersebut. Wallahul musta'an. Adapun kalimat as-salatu jami'ah, ada riwayat di sana, ya, ada riwayat, akan tetapi dhaif. Untuk salatul Id ada riwayat. Riwayat dari Al-Imam Syafi'i. Beliau menyatakan anis thiqah, dari seorang yang terpercaya. Anis Zuhri, dari Az-Zuhri Muhammad bin Shihab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru al-mu'adzin fil 'id an yaqula as-shalatu jami'ah. Yang pertama ucapan Al-Imam Syafi'i anis thiqah. Ini sendiri kalimat ini sendiri ya. Thiqah inda Syafi'i tidak mesti kemudian disetujui oleh yang lain. Ada seorang daripada guru Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Syafi'i menilainya sebagai orang yang fiqah, ternyata para ulama yang lain menyatakan dhaif. Ada, karena lupa siapa namanya, tetapi ada. Sehingga kalimat as-siqah di sini ini ini mubham, ya. Mubham, tidak jelas siapa yang beliau maksudkan anis fiqah. Kemudian yang kedua, anis Zuhri, dari Az-Zuhri. Zuhri adalah min shighari tabi'in. Dia imam besar. Rahimahullah. Imam besar. Fiqah, terpercaya. Tetapi beliau bukan sahabat. Sehingga beliau tidak berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang tabi'in. Maka di saat seorang tabi'in menyatakan, kana ya'mur. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana ya'mur. Bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu memerintah agar muadzin mengucapkan kalimat as-salatu jami'ah pada saat Idul Fitri, sholat Id. Maka ini hukumnya mursal. Ucapan tabi'in langsung kepada Rasul. Ini hukumnya apa? Mursal. Sehingga ada dua illah di situ. dari sisi ini tidak bisa diambil sebagai hujjah. Lebih-lebih mursal tersebut adalah mursalnya Az-Zuhri. Marasil Az-Zuhri dikatakan oleh sebagian ulama seperti Yahya bin Ma'in, Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwasanya ya, mursal itu tidak bisa dijadikan hujjah. Dan mursal yang Az-Zuhri lebih-lebih lagi. Dikatakan laisa bisyai. Shibhuri. Seperti angin lalu. Tidak ada nilainya begitu. Ini ucapan mereka para imam. Sehingga dengan ini tentunya tidak bisa dijadikan hujjah. Bahkan Syaikh bin Baz menyatakan an-nida' lil'id bid'ah. Seruan tersebut ya, as-salatu jami'ah pada waktu Id itu adalah kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali kepada penjelasan daripada Syaikh Al-Bassam rahimahullah. Falamma faragha minas shalah khotobahum. Di saat kemudian beliau selesai daripada sholat, beliau berkhutbah kepada mereka. Dan khutbah ini bukan wajib untuk didengarkan dan bukan bagian daripada sholat Id. Sebagaimana telah lewat penjelasannya. Fa'amarahum bitaqwallah bifi'lil awamir wajtinabin nawahi. Tantas beliau memerintahkan mereka takwa kepada Allah agar menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan sepantasnya demikian isi daripada khutbah. Waluzum ta'atillah fi sirri wal alaniyah, dan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala baik dalam sendirian ataupun dalam keramaian. Yani dalam setiap keadaan, baik dia berada di dalam rumahnya atau di luar rumahnya, baik dia bersama dengan teman-temannya, dengan manusia yang lainnya, bersama dengan kaum muslimin, inda madharin nas, terlihat oleh manusia, ataukah dia muktafi di antara mereka, dia berdiri apa berada sendirian di antara mereka, fisir wal alaniya, wa an yatadzakkaru wa'dallah wa wa'ida, dan agar dia senantiasa mengingat janji Allah. Baik, afwan. Wa an yatadzakkaru mereka, dan agar mereka senantiasa mengingat janji Allah dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ingat janji-janji Allah terhadap amalan-amalan kebaikan. Barang siapa yang menjaga sholat lima waktu, maka ada janji antara dia dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Adapun barang siapa yang kemudian datang dalam keadaan bolong-bolong sholatnya, maka dia tidak ada janji dengan Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah mau, Allah akan mengazabnya sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Allah mau, Allah akan mengampuni dan memasukkannya ke dalam surga. Tetapi tidak ada janji. Adapun jika menjaga sholat lima waktu, sehari semalam lima kali, itu dia berjumpa dengan Allah, ada janji dengan Allah untuk kemudian dimasukkan ke dalam sholat. Ini diantara janji-janji Allah dan juga ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian terjerumus, terjungkal, masuk ke dalam saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Pertama jawaban mereka adalah kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Bukan termasuk orang-orang yang sholat. Demikian pula ingat ancaman Allah bagi orang-orang yang sholat tetapi menunda-nunda waktunya, mengulur-ulur waktunya, tidak tepat pada waktunya. Allah menyatakan fawailul lil musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yakni orang-orang yang lalai dalam sholat-sholat mereka. Mengerjakan, tetapi dikerjakan bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Sahun, lalai. Ya. Diulur-ulur dan diakhir-akhirkan waktunya. Dan itu sekedar contoh saja ya. Tentunya di dalam khutbah-khutbah Id, khutbah Jumat ataupun khutbah-khutbah yang lain senantiasa disertai ini. Ya. Ya tadzakkaru wa'adallahu wa wa'idah. Liyata'idhu birrohbah warrohbah. Yang dengan itu supaya mereka ya muslimin bisa mengambil faedah, bisa ternasihati ya. Dengan ar-rohbah, dengan harapan, war-rohbah, dan kekhawatiran. Rasa harap dan cemas. Harapan dan rasa takut. Itu mau'idhah. Bukan kemudian khutbah Id dijadikan ajang menyampaikan tentang perkara-perkara siasah. Bukan dijadikan sebagai tempat kampanye. Bukan menyampaikan perkara-perkara yang bersifat kekinian. Ya, bukan. Demikian pula khutbah Jumat sama. Bukan ajang untuk kemudian menyampaikan perkara-perkara yang bersifat keduniawian. Ada tempatnya tersendiri dan ada waktu tersendiri pula. Tetapi khutbah Jumat, khutbah Id itu adalah tempat untuk memberikan tausiah, mau'idhah, nasihat kepada umat terkait dengan perkara agamanya. Baik. Walikauni nisa fi ma'zilin 'anil rijal bihaitsu la yasma'na al-khutbah wa kana harisan 'alal kabir was-shaghir ra'ufan bihim musfiqan 'alaihim ittajaha ila nisa. Dan disebabkan karena kaum wanita fi ma'zil, ini berada jauh anir rijal. Ya, terpisah jauh tempatnya dari shofnya para laki-laki, kaum laki-laki. Bihaitsulah yasma'na al-khutbah, di mana mereka tidak mendengar, tidak bisa mendengar khutbah. Kalau sekarang ya dengan adanya mukabbiratus shaut, ya, pengeras suara walaupun jauh di sana, tapi sudah terdengar. Sama jelasnya dengan orang yang berada di hadapan khatib. Masa dahulu belum ada. Sehingga hal tersebut untuk saat ini tentunya tidak kemudian disyaratkan ya. Khatibnya jalan-jalan sampai ke shofnya perempuan. Wa kana harisan 'alal kabir was-shaghir, di mana beliau sangat ingin untuk memberikan kebaikan, haris terhadap baik orang besar ataupun orang kecil, baik orang tua ataupun anak-anak, semuanya ingin diberikan kebaikan, baik wanita, baik laki maupun wanita, semuanya ya. Ra'ufan bihim, begitu sangat belas kasih kepada mereka, musfiqan 'alaihim, dan penuh dengan kasih sayang terhadap mereka. Ittajaha ila nisa, beliau kemudian menuju ke arah wanita. Ini sekali lagi tidak menunjukkan adanya takhsisun nisa bil khutbah. Pengkhususan kaum wanita dengan khutbah. Bukan. Tapi di sana indal hajah. Di saat memang dibutuhkan. Semisal ya, diperkirakan bahwasannya untuk barisan sop wanita mereka belum bisa mendengarkan khutbah. Belum tersampaikan khutbah kepada mereka. Al-Imam Shan'ani menyatakan walaisa fiha annaha khutbatan kal Jum'ah. Yani kalimat di dalam hadis ini tumamadhu ta'atan nisa, kemudian beliau beranjak menuju ke arah wanita, laisa fiha annaha khutbatan. Tidak ada di dalamnya menunjukkan bahwa di situ ada dua khutbah. Kal Jum'ah, seperti hari Jumat. Wa annahu yaq'ud bainahuma. Dan bahwasanya beliau duduk. Tidak ada yang seperti itu. Wala'allahu lam yathbut dzalika min fi'li sallallahu alaihi wasallam. Dan bisa jadi hal itu sama sekali memang tidak ada, tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Wa innama sana'ahu nas qiyasan 'alal jum'ah. Dan hanyalah dilakukan oleh manusia karena mereka mengkiaskan dengan apa? Dengan salat Jumat. Jadi dalam khutbah itu tidak disyaratkan padanya duduk di antara dua khutbahnya, karena memang tidak ada dua khutbah, satu khutbah. Dan juga bahkan tidak disyaratkan didatangkan mimbar padanya. Ya, tidak ada mimbar. Tidak ada mimbar pada sholat itu. As-Saukani menyatakan lam yurwa 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qa'ada fi khutbatil isy. Tidak ada diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau duduk pada khutbah isy. Bal kana yafruhu minas shalah fa yaqumu tsumma yahtub. Bahkan yang ada adalah beliau selesai daripada sholat, kemudian beliau berdiri, kemudian berkhutbah. Begitu saja yang ada. Kemudian As-San'ani atau As-Saukani, ya, As-Saukani masih ya ucapan Al-Imam As-Saukani rahimahullah, beliau mengatakan waqad warada fil julus baina khutbatail id haditsun marfu'un rawahu Ibnu Majah an Jabir. Terdapat terkait dengan duduk di antara dua khutbah id, ya, terdapat riwayat duduk di antara dua khutbah id. Haditsun marfu, riwayat satu hadis yang marfu. Rawahu Ibnu Majah an Jabir. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir. Wa fi isnadihi Ismail bin Muslim. Sedangkan pada sanadnya terdapat rawi Ismail bin Muslim wa huwa dhaif. Ya, wa huwa dhaif. Sehingga dari sisi ini yang radhi dalam perkara salat atau dalam perkara khutbatul id tidak ada badannya apa? Dua khutbah dan tidak ada duduk padanya. Tidak ada duduk padanya. Baik. Sebagian kita mungkin mendapati ada hadis dan mungkin juga sudah lewat hadis Jabir Ibn Abdillah Jabir menyatakan falamma faragha tawalla wa tawalla nazala falamma faragha nazala fa'atan nisa. Nah ini ada kalimat nazala. Ini bagaimana ini iskal ya. Falamma faragha nazala fa'atan nisa. Di saat selesai kemudian beliau turun mendatangi wanita. Jadi di sini dalam riwayat yang tersebut pada Umdatul Ahkam tsumma madha. Tsumma madha hatta atan nisa. Kemudian beliau beranjak menuju ke wanita. Ya, ini kesofnya para wanita. Tetapi dalam riwayat yang lain ada kalimat falamma faragha nazala fa'atan nisa. Nah, ini nazala ini bagaimana ini? Turun kan berarti dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Maka di sini asalnya demikian, bahwasanya nuzul itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Akan tetapi dengan adanya qorinah, maka turun itu bisa bermakna tahawal. Turun tetapi maknanya adalah berpindah. Dan qorinah-qorinahnya banyak. Ya, qorinah-qorinahnya banyak. Seperti dalam riwayat ini. Bukan dengan najalah tapi dengan mado. Dan lebih jelas lagi dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma thumma hala 'ala nisa, kemudian beliau bergeser berpindah kepada kaum wanita. Fara'a annahu lam yusmi'in nisa, beliau melihat bahwa ucapan beliau itu tidak terdengar oleh kaum wanita. Maka dengan sebab itu kemudian beliau berpindah ke sofnya kaum wanita. Sehingga dari sisi ini makna nazala dari apa yang disebut oleh Jabir diartikan dengan tahawwala. Nazala bermakna tahawul, berpindah atau intiqal Dan nuzul dengan makna intiqal ini terdapat dalam bahasa Arab dan terpakai dalam hadis Rasul. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau menyatakan bab qaulir rajul li akhihi. Bab ucapan seseorang kepada saudaranya, undur ayya zaujataya syi'ta hatta unzillaka anha. Lihat istriku yang mana yang kamu suka, aku akan teraikan dan akan aku pindahkan kepadamu. Ya, unzil di sini bukan aku turunkan, tapi aku pindahkan kepadamu. Jadi di sini makna daripada nazala terkadang apa? Terkadang juga intiqal atau tahawul. Tentunya dengan adanya qorinah. Adapun secara asal maka tetap maknanya adalah turun itu dari atas ke yang lebih rendah. Sehingga dari sisi ini ya, kita mengatakan demikian karena memang ada hadis-hadis yang sorry tegas bahwasanya Rasulullah SAW tidak memakai mimbar dalam khutbah apa khutbatul Id. Ya. Beliau tidak mengeluarkan mimbar dalam khutbatul Id. Sehingga kita butuh untuk menjelaskan makna ini dan supaya tidak terjadi iskal di saat kita menjumpai hadis Jabir tadi. Di saat kemudian beliau turun, apa makna turun di sini? Padahal tidak ada mimbar. Ya, ini tahawul. Ya. Tahawwala ila shaffin nisa. Baik, kembali kepada ucapan Syekh. Wa ma'ahu Bilal, dan bersama beliau ada Bilal. Fa wa'adahun wa dzakarahun. Lantas beliau memberikan mau'izah dan memberikan tazkir, mengingatkan mereka para kaum wanita. Wa khassahun nabi ziyada mau'izah, dan memberikan kekhususan, tambahan nasihat khusus untuk mereka. Wa bayyana lahunna annahunna akthar ahli nar, dan beliau menjelaskan bahwasanya mereka itu adalah mayoritas penduduk neraka. Wa anna tariqa najatihim minha as-shadaqah, dan bahwasanya jalan untuk selamat darinya adalah banyak-banyak bersedekah. Li annaha tudfi'u ghadaba rabbi, karena hal tersebut akan bisa memadamkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah ini bisa menghapuskan daripada apa? Ghadabur Rabb. Dan banyak sekali ya hadis yang menunjukkan akan hal ini, dan di antara para salaf Ali bin Husain Zainal Abidin ya, beliau senantiasa setiap malamnya membawa kubus satu karung besar. Beliau gendong di belakang punggung beliau. Dan beliau membaca hadis ini berkali-kali dalam sepanjang perjalanan. Inna shadaqata sir tudfi ghadaba rabbi ta'ala. Sesungguhnya shadaqah sir memadamkan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu ya. Setiap malam beliau bagi-bagikan, ditaruh di depan-depan pintu rumah masakin, fuqara wal masakin. Dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengetahui ya, min aina jaa'a ma'isyatuhu, dari mana datangnya ini kehidupan mereka tersebut. Setiap malam ya, setiap malam terus seperti itu. Hingga setelah kemudian meninggal dunia Ali bin Husain Zainal Abidin rahimahullah ya, mereka baru sadar. Kenapa? Setelah itu tidak lagi datang. Tidak lagi ada yang ya di depan pintu-pintu mereka. Kubus-kubus itu, ya. Makanan-makanan mereka. Dan tampak bagi yang mensolat apa bagi yang memandikannya di punggung beliau menghitam. Karena seringnya dipakai untuk nyunggi apa ini? Gotong atau apa ini? Gendong daripada roti. Roti yang dibagi-bagikan setiap malam. Sehingga beliau dikenal sebagai Zainul Abidin. Baik. Ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Masih ada sedikit tersisa penjelasan daripada makna secara